Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'a. Walhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadanya dengan sangat sangat luar biasa dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia limpahkan dan segala kekurangan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah masih berkenan terus dan terus membuka peluang ampunan dan pintu taubatnya untuk kita semua. Insyaallah pada malam Jumat ini, malam yang cerah, yang membuat hati-hati para santri semeringah karena besok adalah utlah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini kemarin masih ada beberapa perkara yang belum kita tuntaskan penjelasannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, atau sebelumnya adalah mahiya al-illah, mahiya al-illah allati ja'alat al-imam al-Bukhari rahimahullah yasluku hadzal hadis tahta hadhihi turjumah. Ma hiyal illah allati ja'alaha al-imam al-Bukhari rahimahullah yasluku hadzal hadis tahta hadhihi turjumah. Apa alasan yang menjadikan Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam atau di bagian atau di bawah judul bab yang beliau buat? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bab yang beliau buat adalah bab terkait dengan doa untuk saudara bidhahril ghaib. Ya. Doa dari jarak jauh itu dari sisi mana? Sedangkan hadis konteksnya terkait dengan orang Arab Jabal, Arab gunung, yang memintakan ampun untuk dia dan Nabi Muhammad saja. Itu kan enggak jarak jauh. Ya, nah langsung doanya. Barakallahu fikum. Dari sisi mana beliau memasukkan hadis ini di bawah bab mendoakan saudara dari jarak jauh? Nah, tayyib. Ini membutuhkan fikih, pendalaman hadis yang lebih mendalam. Kalau hanya melihat sekilas, kayaknya gak ada. Dari sisi mana? Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa Imam Bukhari itu fikihnya dalam. Itulah. Beliau terkadang menyampaikan sisi argumen dengan sangat jelas, gamblang. Tapi terkadang ya agak butuh barakallahu fikum energi sedikit untuk mencernanya. Ya kan? Ini kan doanya langsung ini. Enggak jarak jauh. Padahal hadisnya bicara tentang doa jarak jauh. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jawabannya al-illah annahu hajjara al-wasi'a. Al-illah annahu hajjara al-wasi'a. Illahnya, alasannya adalah dari sisi ucapan Nabi, laqad hajjabtaha 'anin nasi katsirin, di situ. Dari sisi orang Arab Jabal tadi, Arab gunung. Naam. Tayyib. Dia membatasi sesuatu yang sifatnya luas. Ya, rahmat Allah itu luas, tapi dia batasi untuk dua orang saja. Nah, kebanyakan, ya, tayyib. Walau annahu istaghfara lil muslimina wal muslimat, walau annahu istaghfara lil muslimina wal muslimat, lakana mustaghfiran lijammin azimin jidda. Walau annahu istaghfara lil muslimina wal muslimat, lakana mustaghfiran lijammin azimin jiddan. Artinya andai kata sang Arab Badui tadi, Arab Jabal tadi, Arab gunung, naam, memintakan ampunannya untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, bukan dia dan Nabi saja, niscaya dia telah memintakan ampun untuk, ya, tayyib, jumlah yang sangat besar dari kalangan umat manusia. La yakunu hadiran indahu. La yakunu hadiran indahu. Di mana kaum muslimin dan muslimat tadi itu tidak hadir di sisi dia. Nah. Fayakunu du'aan bi zahril ghaibi. Fayakunu du'aan bi zahril ghaibi, sehingga dia teranggap sebagai doa barakallahu fikum tayyib, ya, untuk orang yang tidak ada di hadapannya. Paham ya? Jadi agak panjang sedikit barakallahu fikum sisi istidlalnya. Nah, artinya daripada mendoakan untuk sesuatu yang sempit, lebih baik gunakan doamu itu untuk sesuatu yang luas. Di antaranya mendoakan saudara-saudaramu yang jauh darimu. Barakallahu fikum. Walidzalika ankara alaihi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ankara alaihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi mengingkari doa sang Arab Badui tadi. Nah, fa iza ankara hadza, kalau yang seperti ini beliau ingkari, fasabitu dittuhu. Kalau mendoakan untuk diri sendiri dan satu orang itu diingkari oleh Nabi untuk sesuatu yang luas, berarti yang tetap adalah lawannya. Sesuatu yang luas tadi diperuntukkan untuk orang yang banyak. Paham ya? Artinya, ya berarti yang lebih dianjurkan adalah mendoakan saudara-saudaranya bi dhahril ghaibi, yang tidak ada di hadapannya saat itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi memang agak sedikit panjang. Barakallahu fikum alurnya untuk bisa sampai ke inti barakallahu fikum pendalilan. Paham ya? Paham enggak? Antum kok kayak bengong? Halo. Paham? Paham. Bisa menjelaskan? Bisa menjelaskan enggak? Enggak bisa. Paham tapi enggak bisa menjelaskan. Itu logikanya agak bertabrakan itu ya. Nah, ana paham Ustaz, tapi enggak bisa menjelaskan. Tapi paham. Mungkin enggak? Orang paham tapi enggak bisa menjelaskan. Mungkin enggak? Mungkin. Apa dalilnya? Wal haqqu qad ya'tarihi su'u takbiri, ya kan? Nah, kebenaran itu membuatnya menjadi lemah karena apa? Orang yang mengetahui kebenaran tadi tidak pandai dalam mengungkapkan. Ya, jadi mungkin seorang santri itu paham, mengerti, tapi dia sulit untuk mengungkapkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-Muhim, ya, seperti itu penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau mendoakan secara sempit untuk diri sendiri dan Nabi, padahal yang didoakan ini sesuatu yang luas, paham ya, sesuatu yang besar, dipek untuk dia sendiri, itu enggak boleh sama Nabi. Harus kamu bagi sama yang lain. Nah, artinya berarti lawannya yang ditetapkan. Kita harus apa? Mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang enggak hadir di situ. Nah, berarti masuk di situ doa bi dhahril ghaibi yang dianjurkan. Nah, barakallahu fikum. Ayib. Itu satu pembahasan dari hadis ini. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini diantaranya adalah masyru'iyatu al-istighfar linnafsi walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, masyru'iyatul istighfar, di dalamnya ada syariat memintakan ampun. Yang pertama untuk diri pribadi. Yang kedua lil mu'minin wal mu'minat, untuk segenap orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Untuk segenap kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Yang hidup dan yang juga yang sudah mati. Barakallahu fikum. Naam. Disyariatkan. Ya, dan itu biasa diucapkan oleh para mubaligh, para duat, ya. Nah, khususnya ketika barakallahu fikum khutbah Jumat, antum akan dengar ya. Nah, doa yang biasa dibacakan oleh para khutoba. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Nah, itu masyru' disyariatkan. Dalilnya dari Al-Qur'an selain hadis ini adalah surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah mengatakan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan mintakanlah ampun untuk dosa-dosamu, kemudian untuk dosa-dosa orang-orang beriman, mukmin dan mukminatnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ada anjuran bagi kita. Dari sini juga kita bisa menangkap barakallahu fikum bahwa Islam itu mengajarkan nilai-nilai berbagi. Ya, Islam itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai untuk barakallahu fikum saling memberi. Nah, di antaranya sabda Nabi, al-yadu ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang suka memberi itu lebih afdal, lebih sempurna, lebih istimewa daripada orang yang suka minta-minta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ucapan Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan kita sebuah nilai-nilai berbagi. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi ya dari kalangan kaum santri. Hendaknya kita membentuk karakter pada diri kita, barakallahu fikum, pola pikir kita, ya prinsip hidup kita adalah apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya ambil. Gitu ya. Nah, jadi hidupilah barakallahu fikum dakwah ini, jangan mencari hidup dari dakwah ini. Nah, itu kata seorang tokoh, ya kan. Jadi dakwah ini berusaha kamu hidupkan, berusaha kamu barakallahu fikum syiarkan, berusaha kamu tebarkan. Jadi tujuan kamu adalah menghidupkan dakwah ini, menghidupkan kebaikan. Jangan kamu mencari hidup di dalam dakwah. Paham ya? Nah, dakwah itu dijadikan sebagai loncatan untuk menggapai dunia, jabatan, memperkaya diri, ketenaran dan yang semisal dengannya. Sangat rugi. Nah, ya. Sesuatu yang mulia, dia bisa mendapatkan yang lebih daripada itu. Yang lebih daripada wanita, yang lebih daripada tahta, yang lebih daripada harta. Dari dakwah yang dia gencarkan. Nah, jadi kalau seorang itu berdakwah tujuannya cuma dapat dunia, rugi. Ya. Nah, berarti dia para kofikum ya kurang cerdas lah. Nah, para kofikum. Ternyata targetnya serendah itu. Targetnya seremeh itu. Padahal tadi, kalau dia benar cara berpikirnya, benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dia bisa dapat yang lebih baik daripada itu. Ya, khairu minad dunya wa ma fiha. Nah, dikatakan oleh Nabi, andai kata seorang saja dapat hidayah dari dakwahmu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Iya. Kalau saja seorang itu dapat hidayah dengan perantara kamu, lebih baik daripada onta merah. Onta merah lebih baik. Dikatakan oleh mereka para ulama, ya, setetes air di surga itu nilainya kalau diturunkan ke dunia, khairun minad dunya wa ma fiha. Orang itu akan membeli setetes air surga tadi dengan dunia dan seisinya. Andai kata Allah turunkan air surga itu sekarang di bumi. Ya. Karena air itu hebat itu airnya. Sekali minum Anda akan kekal abadi. Manusia yang kaya-kaya itu sekarang pengen kekal abadi hidupnya. Andai kata air itu diteteskan ke muka bumi, akan dia beli itu. Hah? Barakallahu'alaikum. Na'am. Tayyib. Ya. Elon Musk. Bill Gates. Siapa lagi itu? Barakallahu'alaikum. Tayyib. Ya. Orang-orang kaya itu. Kalau ada itu air surga, setetes dibeli sama mereka. Kenapa? Dengan minum itu mereka akan kekal abadi. Ya kan? Jadi setetes air surga itu mahal. Khairun minad dunia wa fiha. Dan yang Anda dapatkan dengan dakwah tadi, bukan setetes air surga. Tapi apa? Lebih baik daripada onta merah. Berarti kan nilainya luar biasa. Nah, jadi kalau cuman mengharap dari dakwah tadi, cuman mengharapkan perkara-perkara materi dunia, ya eman-eman. Paham ya? Nah, sesuatu yang lebih mahal yang bisa kamu dapatkan, kamu ganti dengan sesuatu yang receh, yang remeh. Para kofi kenal. Sangat-sangat bodoh. Tayyib. Al-Muhim. Jadi ini nilai penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan kaum muslimin. Bahwa Islam itu menanamkan nilai-nilai berbagi. Ya. Nah, Islam itu menanamkan nilai-nilai untuk barakallahu fikum sumbangsih. Pokoknya saya ini apa yang bisa berfaedah bagi orang lain. Saya ini apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dia akan sangat gembira, dia akan senang kalau wujuduhu, ya, keberadaan dia itu memberikan nilai-nilai positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu Islam. Barakallahu fikum. Baik, ya. Sehingga, barakallahu fikum, kita jangan merasa nyaman kalau punya karakter parasit. Di mana-mana jadi parasit, menyusahkan orang. Barakallahu fikum. Nah, di mana-mana yang dia pikirkan apa yang bisa saya ambil. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Kalau sudah giliran yang namanya patungan, gimana caranya dia enggak ikut patungan? Barakallahu fikum. Na'am. Ya, kalau sudah yang namanya kerja bakti, gimana caranya dia enggak ikut kerja bakti? Macam-macam alasannya, pura-pura sakit lah, ke kamar mandi lah, lari ke sini, lari ke sana. Nah, itu mental-mental miskin. Ya. Nah, itu harusnya bukan mental-mental santri yang kayak gitu tuh. Harusnya kalau sudah nyantri, apalagi kalau sudah santri senior lama, kalau anak baru ya mungkin ya bisa dimaklumi lah, dia belum tahu gaya hidup santri seperti apa ya. Tapi kalau sudah senior, sudah lama, apalagi sudah kasta tertinggi ya, yang paling bergengsi di saat ini, nah, din 3 karakternya masih kayak gitu, ya, diajak piket susah, diajak ini susah, malah lebih banyak ngeriwui adik-adiknya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sukanya menjadi parasit. Barakallahu fikum. Naam. Wah, ini gagal berarti ya. Barakallahu fikum. Naam. Harusnya tadi semakin dewasa, semakin tinggi kelasnya ya, karakter berbaginya itu, karakter barakallahu fikum yanfa linnas itu nampak. Barakallahu fikum. Naam. Itu berarti dia berhasil memang. Barakallahu fikum, hidup dengan gaya santri. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dalilun ala wujubil ingkar. Dalilun ala wujubil ingkar ala man waqa'a fi khata'in qawliyin aw fi'liyin. Dalilun ala wujubil ingkar ala man waqa'a fi khata'in qawliyin aw fi'liyin. Nah, tayyib. Di dalamnya ada dalil wajibnya mengingkari kemungkaran atas seseorang yang terjatuh di dalam kesalahan, baik ucapan atau perbuatannya. Ya, wajib kita ingkari. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Ya. Siapapun yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, gunakan dengan lisan. Naam, barakallahu fikum. Kalau tidak mampu, ya dia ingkari dengan apa? Dengan hatinya. Barakallahu fikum. Dan itu yang paling lemah. Intinya ketika ada kemungkaran harus ada pengingkaran. Ya, nah, dan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Sebagaimana Nabi di sini, ketika beliau melihat sang Arabi tidak tepat barakallahu fikum tindakan dan perilakunya, maka barakallahu fikum diingkari oleh beliau. Nah, yang terakhir, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah an-nahyu anil i'tida fid du'a. An-nahyu anil i'tida fid du'ai. Di dalamnya ada larangan dari tindakan i'tida di dalam doa. Naam. Tayyib. I'tidak secara bahasa artinya mujawazatu haddin ma. Mujawazatu haddi ma. Secara bahasa i'tidak itu adalah melampaui batasan tertentu. Barakallahu fikum. Naam. Adapun barakallahu fikum secara istilah, barakallahu fikum, tayyib, i'tidak fid du'a yang kita khususkan pembahasannya sekarang adalah al-i'tidak fid du'a. Fa kullu su'alin yunakidu hikmatallah. Fakullu su'alin yunaqidu hikmatallah au yatadammanu munaqidatan syar'ahu wa amrahu au yatadammanu khilafa ma akhbaro bihi. Nah, jadi bentuk doa yang berlebihan, ya, i'tida' fid du'a, ada tiga poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, kullu su'alin yunakidu hikmatallah. Setiap permintaan yang bertentangan dengan hikmah Allah. Nah, di antaranya tadi, beliau contohkan dalam hadis ini, kita contohkan, rahmat Allah itu kan hikmahnya untuk apa? Untuk semua makhluk. Makanya Islam itu punya slogan rahmatan lil alamin. Ya, nah maka kalau ada orang yang meminta rahmatnya itu untuk dia saja, yang lain enggak dikasih, namanya tidak menyelisihi rahmat menyelisihi hikmah Allah. Nah, atau yang kedua, barakallahu fikum, yatabamman munaqiba, ya, munaqibatan syar'ahu wa amrahu. Atau yang kedua, doa itu mengandung, barakallahu fikum, penyelisihan, penentangan terhadap syariatnya dan perintahnya. Nah, barakallahu fikum. Misal dia berdoa, ya Allah, nah aku pengen sekali tayyib. Misal apa? Perkara yang mungkar. Ya. Nah, misal apa? Perkara yang mungkar. Mabok misal, barakallahu fikum, na'am. Atau kaya dari judi online gitu, ya Allah, ini masang terakhir, ya Allah, ya kan? Nah, menang, ya Allah, menang. Nah, itu namanya i'tida' dalam doa, ya kan? Dia berdoa untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya. Ada apa enggak ada? Ada. Ya, barakallahu fikum, na'am. Orang-orang yang tayyib, barakallahu fikum, berdoa untuk menang judi online. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Atau yang ketiga, yatabamman khilafa ma akhbara bihi. Ya, yatabamman khilafa ma akhbara bihi. Atau doa itu mengandung sesuatu yang menyelisih apa yang Allah infokan, yang Allah kabarkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, seperti Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir itu kekal di neraka. Kemudian dia berdoa, barakallahu fikum, agar ya, nah, orang-orang yang kafir tadi tidak dikekalkan di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, itu juga bentuk i'tida' di dalam doa. Barakallahu fikum. Nah, dan secara detailnya ada bentuk-bentuk, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait dengan seseorang yang tidak di dalam doanya. Seperti doanya itu barakallahu fikum berlebihan, ya. Nah, ketika dia dalam kondisi terzolimi, barakallahu fikum, nah, dia meminta balasan untuk orang yang menzolimi dia melebihi dari apa yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal, barakallahu fikum, dia motornya dimaling sama orang. Wah, padahal motor itu, barakallahu fikum, motor kredit, ya, baru kredit pertama, sudah dimaling sama maling. Akhirnya malam-malam dia bertahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang aku ini hambamu yang terzolimi, as'aluka bikullis min huwalaka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabi au allamtahu ahadan min khalqi au istasarta bihi fi ilmi ghaibi indak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya Allah, ya, cabutlah nyawa orang tersebut. Nah, buatlah dia mandul seumur hidup, buatlah dia merana selama-lamanya, ya Allah. Nah, tayyib. Nah, hilang motor berapa harganya? Ya, motorku 20 juta, 30 juta misal. Nah, nyawa orang berapa harganya? 100 ekor onta, ya kan? Dia membunuh itu kan? 100 ekor onta berapa? Hah? Miliaran itu. Ya itu namanya i'tidak. Kamu cuma hilang 20 juta, 30 juta, kamu pengen diganti dengan nyawa orang yang nilainya miliaran rupiah. Itu namanya berlebihan. Bapak Ivan ya? Nah, contohnya seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, makanya kalau yang diajarkan salafun salih dalam kondisi seperti ini, ya ketika kita terzolimi, nah jangan minta balasannya itu dari kita, dari usulan kita, dari request kita. Kenapa? Seringnya ya tadi kebablasan, kita tidak. Ya itu sifat manusia. Ya, nah padahal yang diberikan rukhsah itu ketika kita barakallahu fikum disakiti, ya kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal, yang setara. Tapi Islam, Allah mengajarkan kita untuk memaafkan. Kenapa ya tadi? Karena untuk sampai ke titik setara, itu gak sembarang orang. Seringnya manusia, pengennya lebih. Ya, nah, barakallahu fikum. Dia dikatain satu kata, barakallahu fikum, dia balas dua kata. Nah, dasar lu pesek. Itu dikatain sama temennya. Dia balas, lu sipit botak hitam. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Jawatan lagi. Wah, barakallahu fikum. Orang bilangin dia pesek, tapi dia balasnya apa? Berlipat-lipat ganda. Nah, itu seringnya manusia seperti itu. Ya, makanya Islam mengajarkan kita untuk barakallahu fikum, memaafkan, itu lebih baik. Atau, kalau kita belum bisa sampai ke titik itu, nah, pakailah apa yang diamalkan oleh si gulam. Iya, nah, masih ingat ya cerita si gulam, seorang pemuda yang disuruh belajar sihir sama seorang raja, ya enggak? Nah, dia kan enggak bisa mati-mati itu. Mau dibunuh, barakallahu fikum, ketika dia hendak dieksekusi, dia hanya berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berikanlah kecukupan untukku sesuai dengan kehendakmu. Jadi, balasannya kita serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah yang balas, mesti setimpal. Paham ya? Kalau kita yang request, mesti apa? Seringnya kebablasan. Paham? Nah, sehingga dalam kondisi tadi, ketika kita mau dizalimi atau disakiti atau sudah, ya barakallahu fikum, kita belum bisa untuk memaafkan. Nah, banyak opsi. Ya, nah, imma kita mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta, atau yang lebih bagus daripada itu, kita gunakan saat mustajab tadi barakallahu fikum untuk apa? Untuk mendoakan kebaikan buat diri kita sendiri daripada buat dia, ya kan? Nah, atau yang lebih hebat daripada itu, kita doakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Itu lebih zen lagi. Levelnya di atas itu. Paling atas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini.